الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله، الإمام الألباني عليه رحمة الله setelah beliau menjelaskan permasalahan dan poin pertama mengenai istiqbal al-qiblah, menghadap kepada kiblat, kemudian beliau berpindah ke poin kedua, yaitu permasalahan al-qiyam, berdiri di dalam salat. Di sini ikhwani afidhakumullah, apa hukum berdiri ketika kita mengerjakan salat? Apa hukumnya? Topik ini tentunya tidak lepas dari dua keadaan. Apa hukum berdiri di dalam sholat? Topik ini tentunya tidak lepas dari dua keadaan atau dua jenis sholat. Yang pertama, as-salawat al-mafruḍah, sholat fardu, sholat wajib. Keadaan yang pertama ini atau jenis salat yang pertama ini, fal qiyamu ruknun min arkaniha. Di dalam salat fardu, berdiri itu termasuk rukun dari rukun-rukunnya salat. Yang namanya rukun berarti enggak boleh ditinggalkan. Dari tiga sisi. Berdiri untuk melaksanakan sholat fardu, jawabannya adalah rukun dari tiga sisi. Yang pertama dari Al-Quran. Yang kedua dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Yang ketiga dari ijma'ul ulama, kesepakatan di antara mereka. Sisi yang pertama dari Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 238. Al-Baqarah ayat 238. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, وَقُومُ لِلَّهِ قَانِتِينَ. وَقُومُ, kata ini, berdirilah kalian di dalam menegakkan salat kepada Tuhanmu, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, qanitin, dengan khusyuk. Ini perintah. Berdirilah kalian kepada Tuhanmu, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam salat dengan penuh khusyuk. Di sini perintah apa? Untuk berdiri. Jelas perintahnya. Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, kita ambil dua hadis. Hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Imran ibn Husain, sahabat, dalam sahih Bukhari. Dalam sahih Bukhari dari sahabat Imran ibn Husain, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, salli qa'ima, salatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa in lam tastati' fa qa'ida, kalau enggak bisa duduk. Fa in lam tastati' fa 'ala jam, kalau enggak bisa berbaring, salat enggak lepas. permulaan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, beliau bersabda apa? Salli qa'iman. Salatlah kalian dalam keadaan berdiri. Ini wajib, perintah. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, hadis masyhur yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari dua sahabat. Dari Abu Hurairah dan dari Rifa'ah ibn Rafi' radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardhahuma, mengenai kisahnya musyi' fi shalat, mengenai kisah seorang yang buruk salatnya. Kata Abu Hurairah, dakhala rajulun al-masjid fa shalla. Ada seorang pemuda masuk ke dalam masjid Nabi alaihi salatu wasallam. Berarti di kota apa? Kota Madinah. Masjid Nabi. Pemuda tersebut masuk ke saf, dia salat. Wa Nabi alaihi salatu wasallam fi nahiyatil masjid. Dan Nabi pada saat itu sedang duduk di ujung masjid. Nabi memperhatikan anak tersebut. Beliau di ujung masjid. Pemuda tersebut masuk dalam masjid dan salat. Falamma qadha min salatihi, setelah pemuda itu selesai dari salatnya, atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, pemuda itu mendatangi Rasulullah dan mengucapkan salam, assalamu alaikum. Dijawab oleh Nabi alaihi salatu wasallam, wa alaikas salam farji' fasalli fa innaka lam tusalli. Balik, salat lagi. Kamu belum melaksanakan salat. Farji' fasalli fa innaka lam tusalli. Balik salat karena engkau belum melaksanakan salat. Pemuda itu pun balik. Dia selesai salat kama kana fil marratil ula. Dia salat sebagaimana kali pertama dia salat. Falamma qadha min salatihi ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, setelah dia melaksanakan salat untuk kedua kali mendatangi Rasulullah di ujung masjid mengucapkan salam, assalamu alaikum. Nabi alaihi salatu wasallam mengucapkan, wa alaikas salam farji' fasalli fa innaka lam tusalli. Untuk kedua kali Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali memerintahkan, balik salat karena engkau belum salat. Pemuda tersebut kembali salat. Untuk beberapa kalinya ini? Ketiga kalinya. Selesai melaksanakan salat kembali kepada Nabi alaihi salatu wasallam, beliau masih mengatakan, irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Balik salat karena engkau belum salat. Pemuda ini pun nyerah. Setelah ketiga kali pemuda ini nyerah. Sambil mengatakan, ya Rasulullah, la uhsin ghairahu. Wahai Rasulullah, aku tidak bisa selain ini. Fa'allimni. Maka ajari aku. Dipandang salah, ajari aku. Didik aku cara salat yang benar. Nabi alaihi salatu wasallam kemudian mengucapkan, "Idza qumta." Ini yang dilingkari. "Idza qumta ila salat fa asbighil wudu'." Kalau kamu berdiri, menggunakan lafaz apa? Berdiri. Kalau kamu berdiri menuju salat, maka sempurnakan wudhumu terlebih dahulu. Sesuai dengan rukunnya, syarat-syaratnya, sunnahnya, sempurnakan wudhu engkau. Thumma istaqbilil qiblata fakabbir. Kemudian setelah engkau wudhu menghadap kiblat dan bertakbir, Allahu Akbar. Thumma qra' ma tayassara ma'aka min al-Qur'an. Setelah itu baca yang mudah bagimu di dalam Al-Qur'an. Al-Fatihah. Dan kalau bisa membaca surat. Baca Al-Qur'an yang kamu bisa, yang mudah bagimu. Thumma rka' hatta tatma'inna raki'ah. Setelah itu kamu ruku' sampai betul-betul sempurna ruku'mu. Tuma'nina. Dengan tenang. Thumma rfa' hatta tatma'inna qa'imah. Kemudian engkau naik sampai sempurnakan berdirimu. Thumma sujud hatta tatma'inna sajidah. Kemudian setelah itu engkau sujud dengan tenang, tuma'nina, khusyuk. Waf'al dhalika fi salatika kulliha. Ya, seperti ini kamu lakukan di setiap salatmu. Jangan seperti ayam ketika mematuk jagung. Cepat-cepatan. Sabda Nabi SAW, maka seperti ini setiap kamu melaksanakan sholat. Nah, yang perlu kita ambil dari kalimat Rasulullah SAW, beliau mengatakan, idza qumta lis-shalat. Kalau engkau berdiri menuju sholat. Berarti sholat harus apa? Berdiri. Ini sisi yang kedua dari hadis Nabi. Sisi yang ketiga, ikhwani afidhakumullah, ditinjau dari ijma', kesepakatan para ulama. Waqad ajma'atil ummah ala annaha ruknun min arkanis shalah. Para ulama umat ini, mereka sudah terjadi konsensus, sepakat, ijma', bahwasanya berdiri di dalam sholat fardu adalah rukun. Dan ijma' merupakan apa? Hujjah. Ijma' merupakan hujjah. Dan yang menukilkan kesepakatan ini diantaranya Ibnu Abdul Barr dalam kitabnya At-Tamhid, dan Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Ibnu Abdul Barr dalam kitabnya At-Tamhid, dan Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Sehingga kesimpulannya ikhwani afidhakumullah, pada keadaan yang pertama, sholat wajib atau sholat fardu hukumnya sama, wajib berdiri. Nah, kecuali orang yang tidak mampu, sakit, atau yang sudah tua renta, gak bisa dipaksa dia untuk sholat dalam keadaan berdiri, berat, sehingga dia harus duduk. Atau mungkin seorang wanita yang memiliki postur tubuh badan yang besar dan kaki yang kecil. Sebagian ada. Memiliki postur tubuh yang besar, kakinya kecil, gak mampu. Sehingga dia jalan pakai tongkat, umurnya mungkin masih muda. Karena gak mampu, maka dia sholat dalam keadaan duduk. Sholat fardu. Pertanyaannya sekarang kepada antum sekalian. Sholatnya orang berdiri dalam keadaan sehat dan sholatnya orang sakit dalam keadaan duduk, sholat wajib, pahalanya sama atau beda? Pahalanya sama atau beda? Pahalanya sama. Kenapa dikatakan sama ikhwani hafizakumullah? Islam agama yang penuh dengan rahmat. Karena dia gak mampu. Kalau seandainya mampu, pasti dia berdiri. Karena gak mampu, mau dipaksa, gak bisa. Dalam perkara ini memang terdapat hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dari sahabat Anas Ibn Malik dengan sanad yang sahih. Dan disahihkan oleh Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i, muhaddis Ad-Diyar Al-Yamaniyah. Dalam kitabnya beliau As-Sahih Al-Musnad Mimma Laysa Fi Sahihain, disahihkan oleh Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi, bahwasanya Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, "Idza ibtala Allahu azza wa jalla al-'abda al-muslim bi bala'in fi jasadih." Apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada seorang hamba muslim di dalam tubuhnya. Apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada seorang muslim, termasuk muslimah, pada tubuhnya. Cacat mungkin, sakit, mungkin sudah tua renta, enggak mampu. Qala Allahu li malaikatihi, Allah Subhanahu wa taala akan berfirman kepada para malaikatnya. Ini perintah Allah kepada mereka. Apa perintah tersebut? Uktubu li abdi ma kana ya'maluhu sahihan muqima. Allah akan berfirman kepada para malaikat, tulis kepada hambaku yang satu ini. Yang dia tadi apa? Enggak? Enggak mampu. Karena ada cacat, karena ada musibah, karena ada penyakit pada tubuhnya. Cacat pada hambaku ini, yang dia tidak mampu, yang dia tidak bisa, dengan pahala yang sama ketika dia kerjakan dalam keadaan sehat dan muqim. Masya Allah. Ini Islam. Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk menulis itu. Disamakan ketika dia sehat. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Iza syafahu ghassalahu wa tahara." Kemudian kalau ternyata Allah Subhanahu wa taala sembuhkan, berarti Allah akan mencuci dan membersihkan dari dosa-dosanya. Oleh sebab itu ikhwan ya afidhakumullah, penyakit itu merupakan kafar, penghapus dari dosa-dosa kita. Baik penyakit itu ringan, berat, sampai yang kronis. Lebih besar maka lebih besar penghapusan dosanya. Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dan dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslim min wasabin wala nasabin wala huznin wala hammin wala adha." Tidaklah seorang muslim ditimpa sebuah musibah, kesengsaraan, kesedihan, kesukaran, penyakit, hatta syaukah, bahkan termasuk duri kecil yang menusuk badannya, hatta syaukah yusakuha, termasuk duri yang menyentuh kakinya, illa kafarallahu biha khataya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya. Oleh sebab itu ikhwani hafizakumullah, di dalam syariat Islam ini perlu diperhatikan hukumnya haram bagi kita mencela penyakit. Nah, ini perlu diperhatikan. Di dalam Islam haram, dilarang bagi kita untuk mencela penyakit. Enggak boleh. Karena kenapa? Zahirnya memang penyakit itu menyusahkan seorang muslim. Akan tetapi ada hikmah yang besar di balik itu semua. Dengan diampuni dosa-dosanya sebelum masuk ke dalam pintu akhirat. Di dunia sudah dihapuskan. Oleh sebab itu ikhwani afidhakumullah, disebutkan oleh para ulama, enggak boleh kita mengucapkan kepada penyakit saraton, penyakit kanker, maradun khabith. Enggak boleh. Kanker merupakan penyakit yang kejam, penyakit yang buruk, penyakit yang jelek. Enggak boleh. Haram ini hukumnya. Celaan kepada penyakit. Kalau sekedar penghabaran saja. Nah, sekedar penghabaran. Bahwasanya penyakit saratan maradun khatir. Penyakit yang berbahaya. Ini enggak apa-apa. Sekedar sifat. Mengkabarkan. Tapi kalau menjelak. Ini dilarang dalam Islam. Pada suatu ketika. Hadis Muslim dari sahabat Jabir, Nabi SAW masuk ke rumahnya Ummu Sa'ib. Nabi masuk ke rumahnya Ummu Sa'ib, seorang wanita. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Malaki ya Ummu Sa'ib, tazazafzafin." Wahai Ummu Sa'ib, kenapa engkau? Kenapa anti? Ummu Sa'ib dalam keadaan gemetar. Ummu Sa'ib dalam keadaan meriang. banyak bergerak. Malaki ya Ummu Sa'ib, ada apa dengan anti wahai Ummu Sa'ib? Sahabat perempuan ini mengatakan, Al-humma la barakallahu fiha. Aku kena penyakit demam, panas ya Rasulullah, gak ada barokah penyakit ini. Menjelah apa penyakit? Panas. Menjelah penyakit? Demam. Gak ada barokah penyakit ini. Gak dibiarkan sama Nabi AS, ditegur. Ya Ummu Sa'ib, la tasubbil humma. Wahai Ummu Sa'ib, jangan anti jelah. Demam, panas. Jangan diejek. Fa innaha tuzhib khataya bani Adam. Karena penyakit demam ini menghapuskan dosa-dosa anak Adam. Kama yuzhib al-qir khabathal hadid. Sebagaimana api yang membersihkan karatan besi. Ya Ummu Sa'ib, jangan kamu jela demam. Karena ini menghapuskan dosa anak Adam. Sebagaimana api yang membersihkan karatan besi. Ini sabda Nabi SAW. Kita kembali kepada hadis tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada para malaikat untuk menulis kepada hamba yang tidak mampu pahala seperti mereka ketika sehat. Idza syafahu ghassalahu wa tahara. Kalau sembuh, Allah akan bersihkan dari dosanya. Wa idza qabadhahu ghafir lahu wa rahimah. Tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala cabut rohnya, meninggal, maka Allah akan ampuni dan merahmati dia. Nah, maka dalil ini ikhwani afidhakumullah menunjukkan kepada kita, orang yang sakit enggak mampu berdiri, maka dia dalam keadaan duduk dan pahalanya sama. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, as-salawat an-nafilah. Salat sunnah. Di dalam salat sunnah, ikhwani afidhakumullah, al-qiyam huwal afdal. Di dalam salat sunnah, berdiri itu lebih baik. Kok katanya lebih baik? Berarti duduk boleh. Ya, memang boleh. Walaupun dia mampu berdiri. Salat sunnah. Rawatib contohnya. 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat sebelum duhur. 2 rakaat setelah duhur. 2 rakaat setelah maghrib. 2 rakaat setelah isya. Anda duduk dalam keadaan sehat? Tidak ada masalah. Boleh. Dalilnya hadis Aisyah. Dalam sahih Muslim. Aisyah mengatakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli lailan tawilan qa'iman. Dahulu Nabi alaihi salatu wasallam salat malam yang panjang dalam keadaan berdiri. Salat sunnah. Salat sunnah, salat malam. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli lailatan tawilan qa'ida. Kata Aisyah. Karena memang Aisyah melihat bagaimana salatnya Nabi di dalam rumahnya. Diperhatikan oleh Aisyah. Dan suatu keadaan Nabi SAW salat malam yang panjang. Dalam keadaan apa? Duduk. Jadi satu keadaan Nabi salat panjang berdiri. Satu keadaan salat sunnah panjang beliau duduk. Berarti boleh. Apakah ada khilaf? Apakah ada perbedaan di antara para ulama? Jawabannya enggak ada. Pembolehan ini enggak ada khilaf. Oleh sebab itu berkata Al-Imam An-Nawawi. Kenapa kita ambil Nawawi? Syafi'i. Negeri kita Syafi'i. Jadi kalau ada di negeri kita yang mengatakan enggak boleh sholat duduk. Ini kita ambil perkataan Syafi'i. Pengikutnya Syafi'i, Imamun Nawawi. Berkata setelah hadis ini kata Imamun Nawawi wa fihi dalilun ala jawazit tanafful qa'idan ma'a qudratil qiyam. Kata Imamun Nawawi dari hadis ini menunjukkan kepada kita bolehnya salat sunnah dalam keadaan duduk padahal dia mampu berdiri. Kata Imam Nawawi, dari hadis ini menunjukkan kepada kita bolehnya sholat sunnah dalam keadaan duduk dan dia bisa berdiri. Kata Imam Nawawi, wa hadza ijma'ul ulama, dan ini kesepakatan para ulama. Ya. Jadi sekali lagi, sholat sunnah duduk boleh. Bahkan ikhwani afidhakumullah, berbaring boleh. Sholat sunnah kita dalam keadaan berbaring boleh. Padahal dia bisa untuk duduk dan bisa untuk berdiri. Tinggal mengangguk-anggukkan kepala. Ketika sujud, angguannya lebih turun daripada rukuk. Dan dia berbaring. Tinggal sekarang permasalahannya. Apakah pahalanya sama? Kalau yang pertama tadi sama pahalanya. Karena enggak mampu. Kalau ini, apakah pahalanya sama? Hah? Islam agama yang adil. Yang sembahyang sempurna, sholat sempurna, dikasih pahala sempurna. Yang sholatnya separuh-separuh, dikasih pahala separuh. Dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Imran ibn Husain, Nabi SAW bersabda, "Man shalla qa'iman fahuwa afdal." Yang sholat berdiri, maka afdal, baik, bagus. Yang sholat berdiri, itu lebih baik. Dalam sholat apa ini? Sunnah. وَمَنْ صَلَّ قَاعِدًا, barang siapa yang sholat dalam keadaan duduk, فَلَهُ نِسْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ, dia mendapatkan separuh pahala orang yang berdiri, karena dia mampu. Kalau duduk, berarti pahalanya separuh dipotong. وَمَنْ صَلَّ نَائِمًا, barang siapa yang sholat dalam keadaan tidur, dalam riwayat yang lain, mutaji'ah, maksudnya berbaring, falahu nis ajril qa'id. Yang sholat sunnah dalam keadaan berbaring, dia mendapatkan pahala separuh pahalanya orang yang duduk. Jadi yang duduk, pahalanya separuh orang yang berdiri. Yang tidur, pahalanya separuh orang yang duduk. Berarti seperberapa? Seperempat pahalanya. Nah, berarti pahalanya apa? Seperempat. Nah. Kecuali siapa? Kecuali siapa? Kecuali Nabi SAW. Nabi SAW kalau beliau sholat dalam keadaan duduk, nah, pahalanya sama ketika beliau dalam keadaan berdiri. Di sholat sunnah. Dan ini merupakan kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kekhususan Nabi dalam perkara sholat. Kalau beliau duduk, pahalanya sama seperti berdiri. Kalau kita separuh. Kalau Nabi, penuh, sempurna. Kekhususan pun butuh dalil. Tidak sembarangan. Dalilnya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As. Kata Abdullah ibn Amr ibn al-As mengkisahkan. Hudithu. Suatu ketika kata Abdullah ibn Amr ibn al-As, aku mendengar satu sahabat menyampaikan sebuah hadis dari Nabi SAW. Yang mana Abdullah ibn Amr ibn al-As mungkin belum pernah mendengar hadis itu. Sahabat tersebut mengatakan bahwasanya Nabi bersabda, "Salatul rajuli qa'idan nisfu salat." Salatnya seorang hamba dalam keadaan duduk itu separuh salat. Abdullah ibn Amr ibn al-As mendengar hadis ini merasa heran. Fa'ataitu Nabi alaihi salatu wasalam, aku pun langsung mendatangi Rasulullah. Beliau langsung mendatangi siapa? Nabi alaihi salatu wasalam. Ketika sampai di masjid, Faraaituhu yusalli qa'idan. Ternyata aku melihat pada saat itu Nabi alaihi salatu wassalam salat dalam keadaan duduk. Fawada'tu yadi 'ala ra'si. Aku pun letakkan tanganku di atas kepala. Ini kata Abdullah bin Amr ibn al-As. Tadi aku mendengar sahabat mengatakan salatnya orang dalam keadaan duduk itu separuh pahala salat orang yang berdiri. Tapi ini sekarang aku melihat di hadapanku Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dalam keadaan duduk. Beliau bingung. Bagaimana? Mana yang benar? Dan Nabi alaihi salatu wasallam selesai dari salatnya, Abdullah ibn Amr ibn al-As masih pegang kepala. Melihat pegang kepala ditanya oleh Nabi, "Malaka ya ibn Amr?" Ada apa wah dengan engkau wahai ibn Amr? Kenapa kau letakkan tanganmu di atas kepala? Kata Ibn Amr, ya Rasulullah hadithu. Ada yang memberikan aku sebuah hadis dari engkau. Salatul rajuli qa'idan nisfus salat. Bahwasanya orang yang salat dalam keadaan duduk separuh pahalanya. Wa anta tusalli qa'idan. Dan ternyata engkau sekarang salat dalam keadaan duduk. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajal ya. Betul. Yang mereka sampaikan benar. Walakinni lastu ka ahadin minkum. Akan tetapi aku enggak sama dengan kalian. Akan tetapi aku berbeda dengan kalian. Sehingga ini merupakan kekhususan Nabi alaihi salatu wasalam. Salatnya beliau dalam keadaan duduk pahalanya sama ketika beliau salat dalam keadaan berdiri. Kemudian permasalahan yang kedua, ikhwani afidhakumullah, mengenai seorang imam di dalam masjid. Ada satu masjid punya imam khusus. Salat lima waktu, dia yang senantiasa mensolati kaum muslimin. Atau mungkin masjid punya dia. Jadi gak ada yang lain. Nah suatu ketika imam tersebut gak bisa berdiri. Dia tetap ingin menjadi imam. Sholat dalam keadaan duduk. Sholat dalam keadaan duduk. Nah, sekarang makmumnya bagaimana? Sholat dalam keadaan duduk atau sholat dalam keadaan berdiri? Permasalahan ini insyaallah ikhwani afidhakumullah tentunya berkaitan dengan sholat terakhirnya Nabi alaihi salatu wasalam sebelum beliau wafat. Sholat ini nanti berkaitan dengan sholat terakhirnya Nabi alaihi salatu wasalam sebelum beliau wafat. Karena sebelum beliau wafat Nabi sakit. Dan suatu ketika di hari-hari terakhir Nabi alaihi salatu wasallam menunggangi kudanya sudah tidak kuat. Fasaqata ala farasi. Nabi alaihi salatu wasallam tiba-tiba jatuh dari kudanya. Dan ketika jatuh dari kuda terkena dengan batangnya pohon kurma. Fa syuqqa. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam terkena goresan di bagian sebelah kanan dan kakinya. Sehingga beliau berjalan terpatah-patah. Sampai para sahabat pun berbondong-bondong mereka menjenguk Nabi alaihissalatu wassalam. Ketika mereka selesai menjenguk Nabi, tiba-tiba dikumandangkan azan. Setelah itu Nabi alaihissalatu wassalam keluar dan terjadi beberapa kaifiyah salat seorang imam yang dalam keadaan berdiri. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada kesempatan yang lain. Ila huna walhamdulillah.